بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan satu hadis berikutnya dari bab yang kelima, linul kalam liwalidai, bertutur kata yang baik kepada kedua orang tuanya. Telah disebutkan hadis yang lalu peristiwa Taisalah bin Mayyas yang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang kisahnya telah kita pahami bersama insyaallah ta'ala. Nah, maka dalam hadis itu disebutkan di antara al-kabair, dosa-dosa besar, di mana kisahnya Taisalah bin Mayyas berkumpul, bergaul bersama kaum Najadat, kelompok atau pengikut Najdah bin Amir, yang mereka adalah memiliki pemahaman khawarij, sehingga Taisalah melakukan suatu dosa yang dianggap itu sebagai dosa besar. Sementara setelah dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ternyata tidaklah demikian. Maka Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma dengan kemurahan ilmunya menyebutkan bahwa dosa-dosa besar itu diantaranya adalah demikian dan demikian. Ada 9 yang beliau sebutkan, maka yang 9 terkait dengan bab bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua, bahwa dosa besar buka'ul walidain minal uquq, menyebabkan tangis kedua orang tua itu termasuk menyakitinya. Artinya, sang anak diperintah untuk berbuat yang baik, termasuk di dalam tutur katanya, agar dia tidak terjatuh kepada menyakiti kedua orang tuanya, yang itu termasuk dari dosa-dosa besar. Berikutnya hadis satu lagi pada bab ini diriwayatkan haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Hisham ibni Urwah an abihi. Beliau bawakan ayat Al-Qur'an pada surat Al-Isra ayat ke-24, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Qala, maka dinyatakan la tamtani' min syai'in ahabbahu. Naam. Dengan riwayat yang telah disebutkan tadi, membawakan firman Allah Jalla wa'ala pada surat yang telah disebutkan pada surat Al-Isra, Allah menyatakan wakhfid. Allah perintahkan untuk merendahkan diri kita sebagai seorang anak. Lahuma, kepada keduanya, maksudnya kepada kedua orang tuanya. Janahadzulli, nam minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Nam, Allah Jalla wa'ala membahasakan untuk bersikap lunak, bersikap lemah lembut kepada orang tua dengan perintah wakhfid. Ikhfid itu adalah suatu kata perintah. Nah, berasal dari makna seekor burung apabila dia mau merendah ke suatu tempat, maka apa yang kita saksikan? Nah, sayapnya yang tadinya mengembang kemudian dia telungkupkan atau dia tutup ke tubuhnya. Nah, ketika dia mau merendah, nah, maka dia akan lakukan seperti itu. Nah, sebaliknya ketika dia akan mau terbang, dia harus buka sayapnya tadi, dia harus kembangkan untuk kemudian bisa mengangkat tubuhnya untuk mendorong agar dia bisa memiliki kekuatan untuk terbang. Nah, maka ketika burung tadi mau turun, mau merendah dengan menutupkan sayapnya tadi, itu dinamakan yakni dalam bahasa khafadah. Yang tadi disebutkan kata perintahnya adalah ikhfid, rendahkanlah sayapmu. Nah, maknanya ini adalah suatu kiasan dalam rangka untuk menggambarkan kerendahan hati, dalam rangka untuk menggambarkan kelemah lembutan yang teramat sangat, sehingga dia gambarkan layaknya seekor burung tadi. Dia tadinya asalnya tinggi. Nah, ketika dia ke tempat yang rendah, maka dia harus lakukan seperti itu. Sang anak ketika sudah besar, sudah dewasa, sudah memiliki, sudah bisa ini, sudah bisa itu, dan sebagainya, maka ketika dia memposisikan menghadap kedua orang tuanya, maka berlakulah sebagaimana layaknya burung tadi. Rendahkanlah sayapmu. Rendahkanlah dirimu. Nah, sampaikan tutur kata yang baik, lemah lembut. Jangan kau samakan ketika engkau menghadapi orang lain, temanmu atau siapa dari manusia ini. Nah, tetapi ketika engkau menghadapi orang tuamu, maka berlakulah sebaik mungkin dengan sikap, termasuk juga tutur kata. Nah, sikap memiliki pengaruh. 6. Demikian pula tutur kata. 6. Termasuk suatu adat ketimuran, apa yang disebut dengan anggah ungguh, ya. 6. Adalah sikap yang lunak. 6. Kepada al-janib, adalah kepada yang sekitarnya. 6. Demikian, semestinya bagi seorang anak, begitu dimuliakan orang tua itu di hadapan agama ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Sekian hadith-hadith yang sudah kita lalui. Termasuk secara khusus di sini, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentang masalah bertutur kata kepada keduanya. Wakhfid lahuma, rendahkanlah sayapmu, maksudnya rendahkanlah dirimu kepada keduanya. Janahad dhulli minar rahmah, dengan sikap penuh kasih sayang. Hargai, muliakan keduanya. 6. Demikian, Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada setiap hambanya. Maka sebagaimana tadi telah disebutkan, Allah mempergunakan dengan kata ikhfid. Yang mana ini juga kita dapati di dalam ayat yang lain. Untuk kita mengetahui lebih lanjut. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Asy-Syu'ara, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Juga sama dengan awal ayat, wakhfid, dan rendahkanlah dirimu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janahaka, yakni sayapmu, rendahkanlah dirimu, limanittaba'aka, terhadap orang yang mengikutimu, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulnya, tetapi juga untuk seluruh umatnya, agar bersikap baik. 6. Rendah hati kepada orang-orang yang bersamanya dari orang-orang yang beriman. Sikap yang lunak, sikap rahmah. Asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama beliau itu asyidda 'alal kuffar, sikapnya adalah keras, tegas menghadapi al-kuffar, ruhama'u bainahum. Sementara sebaliknya ketika kepada orang-orang yang beriman, ruhama adalah bersikap rahmah, kasih sayang. Jangan kasar-kasar kepada orang yang beriman. 6. Mereka orang yang mulia, orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. 6. Maka bisalah untuk lapang dada ketika dalam pergaulan. Mungkin di sana-sini ada sesuatu gesekan atau suatu ketersinggungan. Itu namanya suatu hal yang wajar, lumrah dalam pergaulan. Tetapi pada hakikatnya dia seorang mukmin, orang yang beriman, bertauhid. Tidak mungkin kemudian orang beriman itu tidak lepas dari kesalahan. Kesalahan dalam muamalah, kesalahan dalam urusan keseharian, mungkin dalam tutur kata. Karakternya seperti itu, sehingga terbiasa ketika diucapkan kepada lainnya, yang lainnya mungkin belum bisa mudah untuk mengerti tentang dia, sehingga terjadi gesekan ini, kemudian jadi ketersinggungan. Maka muamalah atau hubungan dengan orang-orang bersama dengan orang-orang yang beriman adalah hendaknya lapang dada, mudah untuk memaafkan, mudah untuk ya kurang lebih tak usah terlalu dimasukkan hati dan sebagainya, nanti terbawa berlarut-larut terus. 6. Padahal dia adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikuti sunnah. 6. Maka sungguh sayang ketika kemudian tersisihkan karena suatu masalah pribadi. 6. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bersikap tegas kepada orang-orang kafir, artinya tegas di dalam menunjukkan sikap kepada mereka. 6. Menunjukkan bagaimana kewibawaan Islam dan kaum muslimin. 6. Dan bersikap ruhama bainahum, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka pada ayat tadi surat Asy-Syu'ara yang diisyaratkan, Allah Jalla wa'ala juga menggunakan kata wakhfid, rendahkanlah janaha. Janah itu artinya sayap. Sebagaimana tadi kita saksikan pada surat Asy-Syu'ara, wakhfid lahuma janahadzulli, sayap kerendahan, minar rahmah, dari sikap rahmah, sifat kasih sayang, yang kemudian diartikan dengan penuh kasih sayang. 6. Dengan ayat yang telah disebutkan tadi, qala, dikatakan, la tamtani' min syai'in ahabbahu. Jangan engkau menahan sesuatu ahabbahu yang diinginkan oleh keduanya. Menunjukkan apa yang terkandung dari kalimat ini, bahwa sang anak sebisa mungkin untuk memenuhi keinginan orang tuanya selama selaras dengan syariat, maka itu menjadi kewajiban anak. Orang tua menginginkan ini, orang tua ingin itu dan sebagainya, maka sang anak diwajibkan yang ketika dia bisa, dia mampu, maka dia menurutinya. Suatu perkara yang mubah, tidak mengandung dosa, tidak mengandung maksiat, maka sang anak berusaha untuk menurutinya. Qala la tamtani' min syai'in ahabbah. Janganlah engkau menahan sesuatu yang diinginkan oleh kedua orang tua kalian. Demikian mungkin makna terhadap hadis tersebut. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bahwa hadis itu dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. 6. Laisa kadzalik? Antum lihat di kitab kalian, adakah keterangan seperti itu? 6. Yang tahu bisa menyebutkan? Iya, disahihkan atau dibaifkan? Sahihkan. 6. Hadis tersebut disahihkan oleh beliau rahimahullahu taala. Setelah kita tahu tentang makna hadis tersebut, berikut kita telusuri masing-masing nama perawi yang meriwayatkannya. Haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari rahimahullah, Abu Nuaim. Abu Nuaim, beliau namanya Al-Fadl bin Dukain. Dukain itu lakob, sementara namanya Amr. Sama seperti Taisalah bin Mayyas. Taisalah itu adalah lakob. Nama beliau Ali. Nama beliau Ali. Maka Al-Fadl ibn Dukain, nama Abu Nu'aim tadi, Dukain adalah laqab, sedangkan nama beliau asalnya adalah Amr. Naam. Berkata Ahmad ibn Salih rahimahullah, ma ra'aitu muhadditsan asdaqu minhu. Tidaklah aku saksikan seorang ahli hadis yang lebih jujur, maksudnya lebih diterima riwayatnya dibandingkan beliau. Naam. Maksudnya di sini pujian. Naam. Bahwa riwayatnya itu adalah bisa diterima. Yang mana beliau dilahirkan pada tahun 130 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 218. Berarti umur beliau adalah berapa tahun? 88. Iya. 130 Hijriah dan wafat pada tahun 218 rahimahullah. Nah, Abu Nu'aim meriwayatkan dari Sufyan. Haddatsana Sufyan. Jika disebutkan nama Sufyan, maka ada dua kemungkinan. Bisa Sufyan ibnu Uyainah, bisa Sufyan As-Sauri. Nah, kita bertanya-tanya Sufyan di sini mana dari salah satu keduanya tadi. Sementara tidak dilanjutkan atau tidak lengkap penyebutan namanya, hanya disebutkan Sufyan, haddatsana Sufyan. Maka di situ perlu keterangan para ulama yang mengerti, yang mumpuni di dalam masalah ini, masalah hadis. Ternyata di situ adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri nama lengkapnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Siapa beliau? Kita kalau tidak disebutkan keberadaannya tidak tahu. Padahal beliau seorang ulama besar, ahadul a'immah al-a'lam, salah seorang imam yang tersohor. Dipuji oleh al-imam Ibnul Mubarak. Yang kita sudah tahu bagaimana biografi al-imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Pujian datang dari sisi beliau. Kana la yasma' syai'an illa hafidhahu. Bahwa Sufyan Ats-Tsauri tidaklah mendengar sesuatu, melainkan beliau telah hafal. Mengisyaratkan apa? Tentang kuat hafalannya. Nah, tidak mendengar sesuatu kecuali langsung ingat, langsung hafal. Nah, ini sangat memiliki faktor besar kekuatan hafalan. Terkhusus menghafal ayat Al-Quran, menghafal hadith-hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang diberikan kelebihan oleh Allah, kuat hafalannya, maka manfaatkan. Selagi dia masih usia dini. Nah, adik-adik kita yang masih usia 6 tergolong sangat muda, maka sempatkan untuk banyak menghafal. Nah, apalagi memiliki kelebihan hafalan. Sebelum dia memasuki usia dewasa, kemudian dia harus rumah tangga, akan disibukkan dengan urusan keseharian, istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, sudah akan sangat mempengaruhi. Nah, persentase dibandingkan ketika dia masih usia remaja, usia yang masih dini, maka di saat itu adalah waktu yang berlian, waktu yang berharga untuk dia bisa banyak-banyak menghafal. Menghafal, menghafal, menghafal, menghafal. Nanti ketika sudah usia mulai dewasa, tinggallah dia mencerna. Nah, tinggal setelahnya dia mulai mencerna apa yang telah dia ketahui dari hafalannya. Nah, ada satu sisi yang dilebihkan hafalannya, ada yang satu sisi lebih dilebihkan dari sisi mentelaah atau mencerna. Sementara hafalannya tidak seperti itu. Nah, maka Allah Jalla wa'ala masing-masing memberikan kelebihan. Kalau sudah urusan hafalan tidak kuat. Nah, tidak hafal-hafal. Tapi kalau untuk istilah, untuk kemudian dia mencerna, untuk dia mentelaah suatu permasalahan itu lebih anu. Nah, ada yang seperti itu. Walhasil, kelebihan atau nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan setidaknya dengan akal pikiran yang sehat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita mempelajari, membahas, mengupas, mendalami agama Allah Jalla wa'ala. Nah, maka dipentingkan pikiran-pikiran yang cerdas. Nah, kepada kita, kepada anak-anak kita. Nah, agar mereka itu bisa diandalkan dalam urusan agama kita, baik keilmuan maupun akhlak maupun ibadahnya. Nah, yang kebanyakan ketika anak itu cerdas, anak itu kemudian apa pikirannya bagus, kemudian diarahkan kepada ilmu pengetahuan yang umum. Ilmu pengetahuan agama itu kalau sudah memang tidak mampu pengetahuan umum, maka kemudian katakan akhiran orang belajar di pondok, di ma'had, ahlu sunnah, apalagi akhiran dari karena tidak diterima belajar di sekolah-sekolah umum. Ya, mestinya tidak demikian. Sekolahkan, dibelajarkan oleh itu di ma'ahid ahli sunnah adalah dia karena termasuk memiliki kecerdasan. Ya. Kedepankan, dia utamakan anak tadi agar bisa selamat dari sisi keilmuan, dari sisi juga langkah kehidupan kedepannya nanti adalah di letakkan di ruang lingkup yang aman. Ma'arif, ma'ad-ma'ad ahli sunnah, semoga dengannya sambil orang tua itu mendoakan anak-anak dengan orang soleh, hal yang bermanfaat untuk agamanya, dan semoga itu bisa terbawa terus sampai di kemudian hari kemudian masuk dunia. Nah, maka kata Ibnu Mubarak bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri kana la yasma' syai'an illa hafizah. Jangan mendengar sesuatu kecuali beliau menghafalnya. Beliau dilahirkan pada tahun 97 Hijriah. Sebelum abad pertama. Nah, dan beliau wafat pada tahun 161. Berapa usia beliau? 64. Beliau wafat di Basra, di Irak. Itulah Sufyan Ats-Tsauri. Dan sejak saat ini ketika kita disebutkan nama beliau sudah kenal, tidak asing lagi. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Hisham bin Urwah. Siapa beliau? Beliau ini Habib Az-Zubair ibn al-Awwam. Cucunya Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam seorang sahabat. Punya cucu namanya Hisham. Siapa beliau? Imamun Fiqah Hujjah. Statusnya beliau adalah seorang imam yang Fiqah. Istilah dalam hadis menunjukkan terpercayanya riwayat dari beliau Fiqah. Bukan sekedar Fiqah saja tetapi Hujjah. Tambahan lagi, pengajian, rekomendasi bagi beliau. Tiqatun Hujjah. Beliau wafat pada tahun 145. Nah, mencapai usia 87 tahun. Hisham bin Urwah. Kalau kita sudah mengetahui Hisham, maka Hisham dikatakan bin Urwah. Urwah berarti ayahnya. Siapa Urwah? Urwah adalah seorang imam yang tiqah juga. Dapat dapat itu kokoh, kuat ilmu tentang hadisnya, jadi menghadis, bahkan jiwan hadis banyak melalui jalan ini. Ahadul Fuqaha As-Sab'ah, beliau salah seorang imam dari kalangan para ulama fiqih yang tujuh. Selama 7 tahun dan menikah di sana pula. Kemudian beliau kembali ke Madinah dan wafatlah di sana. Dekat Madinah pada tahun 94 Hijriah. Itulah Urwah. Berarti sekitar berapa usia beliau? 65? Ya, sekitar 65 tahun. Lengkaplah sudah apa yang disebutkan dari nama-nama perawi tadi, baik Abu Nuaim maupun Sufyan As-Sauri maupun juga Hisham Ibn Urwah. Yang Hisham meriwayatkan dari ayahnya, yakni dari Urwah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tambahkan satu hadis berikutnya, memasuki bab yang ke-6, jazaul walidan. Jazaul walidan, balasan, balas budi kepada kedua orang tua. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membawakan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yajzi waladun. Seorang anak, seorang walad, la yajzi, tidak bisa membalas budi walidahu, kedua orang tuanya, illa an yajidahu mamlukan, kecuali jika dia mendapati orang tuanya itu mamluk, dalam kepemilikan tuannya. Artinya orang tuanya itu diibaratkan sebagai seorang budak. Fayashtariyahu, maka sang anak tadi membelinya dari tuannya. Fayu'tiqahu, kemudian dimerdekakannya. Tidak bisa dikatakan membalas budi kedua orang tua, sampai-sampai digambarkan tadi. Jika misal orang tua itu diperbudak, maka untuk bisa dibebaskan, melainkan harus dibeli. Dan membeli tadi dengan tawar-menawar. Tentunya sang pemilik, yakni tuannya atau majikannya, akan meletakkan harga yang tinggi karena dia ingin menjual dagangannya. Dan orang yang datang kepadanya adalah orang yang butuh. sehingga kemudian saling apa meletakkan harga. Nah, ketika anak tadi bisa membelinya dengan harga mungkin yang harus menekan dari harta yang dia milikinya, maka tetap dia lakukan fayu'tiqahu, yang dengan tujuan kemudian untuk dimerdekakan, barulah mungkin bisa menyamai membalas budi kepada keduanya. Nah, hadis ini memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, bahwa membeli orang tua yang berstatus budak adalah merupakan kewajiban anak yang mampu sampai kedua orang tuanya tadi bebas. Nah, itu merupakan kewajiban anak. Yang kedua, menunjukkan keagungan hak orang tua di dalam Islam. Mengapa digambarkan seperti tadi? Karena itulah yang biasa berlangsung di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu perumpamaan seperti itu karena itu yang biasa berlaku di masa itu. Agar para sahabatnya itu faham dengan apa yang menjadi kebiasaan untuk bisa digambarkan, sehingga dengannya bisa mengambil kesimpulan bagaimana mulianya kedudukan orang tua di hadapan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Riwayat dari perawi tadi disebutkan dari Qabisah. Qabisah nama beliau bin Uqbah As-Sawai. Beliau seorang yang fiqah juga. Naam. Qabisah bin Uqbah As-Sawai. Masih diperselisihkan para ulama, Qabisah itu mendengarkan dari Sufyan ataukah tidak. Karena setelah Qabisah disebutkan telah menceritakan kepada kami Sufyan. Masih diperselisihkan oleh para ulama, mendengarkan dari Sufyan betul ataukah tidak. Ternyata benar, mendengarnya ketika usia masih kecil. Nah, Qabisah pernah mendengarkan riwayat dari Sufyan ketika usia masih kecil, disebutkan keterangan pada usia 16 tahun. Dikatakan oleh Imam Harun Al-Hammal, sami'tu Qabisah, aku pernah mendengarkan Qabisah menyatakan, jalastu al-thawri wa ana ibni sittatu asyrah. Aku pernah duduk, yakni menimba ilmu dari Imam Sufyan. Sufyan maksudnya Ats-Tsauri, dalam keadaan aku berusia 16 tahun. Nah. Dikatakan pula oleh Imam Nawawi rahimahullah pujian kepada Qabisah, beliau seorang yang thiqah, beliau seorang yang jujur. Kathirul hadith anits-Tsauri, banyak riwayat hadith melalui jalan Sufyan ats-Tsauri. Haddatsana Qabisah, haddatsana Sufyan. Sufyan telah kita tahu. An Suhail bin Abi Saleh, Sufyan meriwayatkan dari Suhail bin Abi Saleh. Siapa Suhail bin Abi Saleh? Beliau dikatakan oleh Imam Yahya rahimahullah, lam yazal nam ahlul hadith yattaquna hadithahu. Masih senantiasa para ulama ahlul hadith nam mengikuti terhadap hadith yang diriwayatkan padanya. Nam, hadith yang diriwayatkan oleh beliau sifatnya lunak. Lunak disebabkan kenapa? Karena sa'a hifdhuhu fi akhir umri. Jelek hafalannya pada akhir umurnya. Nah, yang mungkin gangguan dari hafalan dan sebagainya ketika usia mulai lanjut, mulai berkurang. Nah, seperti ini perkara yang aib tetapi perlu disebutkan tentang kedudukannya, sehingga dikatakan lin, dikatakan riwayatnya lunak, karena ada yang bisa diambil dan sisi lain perlu kehati-hatian. Nah, kenapa? Karena di akhir umurnya, bukan dikatakan pada seluruh umurnya, tapi pada akhir umurnya mengalami mulai terganggu hafalannya. Beliau wafat pada tahun 138 Hijriah rahimahullahu taala. Suhail ibnu Abi Saleh, putranya Abu Saleh. Abu Saleh namanya Zakwan. Nama beliau adalah Zakwan. Beliau Maula Juwairiyah bintul Ahmas. Maulanya Juwairiyah bintul Ahmas Al-Ghatfani. Beliau wafat pada tahun 101 Hijriah rahimahullahu taala. Dengan demikian selesailah hadis yang ke-10 pada bab yang ke-6, termasuk juga padanya para perawi yang disebutkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita, untuk Allah jadikan apa yang kita kaji sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.